Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam wa tasliman kathira wa ba'd. Kita ulang kemarin ya, yaitu tentang khabar an al-mukhaffafah. Khabar an al-mukhaffafah ada kalanya berupa jumlah ismiyah seperti wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kalanya jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah yang dipisahkan dengan qad atau harfu tanfi, sin, saufa atau harfu nafi atau dengan law, selama fi'ilnya ghair mutasarrif, bukan fi'il yang ghair mutasarrif, selama fi'ilnya bukan fi'il yang ghair mutasarrif. Jadi kalau fi'ilnya bukan fi'il yang ghair mutasarrif, berapa? Mutasarrif ya lawannya. Kalau fi'ilnya fi'il yang mutasarrif, maka perlu dikasih pemisah ini antara an dengan jumlah fi'liyah itu, qad, sin, nafi, seperti tadi wa hasibu alla takuna, la, dipisahkan antara an dengan la. Kenapa? Karena jumlah fi'liyahnya ada fi'il yang mutasarrif, takun, alima an sayakun, dan yang lainnya. Adapun kalau fi'ilnya adalah fi'il yang ghair mutasarrif, jamid, seperti asa, atau fi'ilnya bermakna doa, maka tidak butuh kepada pemisah yang memisahkan antara apa? An dengan khabarnya yang berupa jumlah fi'liyah tersebut. Contohnya, wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Di situ ada misalnya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena asa jamid, ghairu mutasarrif, sehingga tidak butuh dipisahkan antara an mukhaffafah minat saqilah dari apa? Khabarnya yang berupa jumlah itu. Contoh yang doa seperti dalam qiraah yang lain dalam surat An-Nur, wal khamisatu an ghadiballahu alaihim. Iya kan? Karena kita lewatkan juga di kawakib surat. Wal khamisatu an ghadiballahu, an dengan mukhaffafah bukan an ghadaballah. Qiraah yang lain an ghadiballahu alaihim. Itu doa yang kelima, semoga maknanya itu Allah memurkai, ya kan? Ila akhirih. Ayo selesai. Paham itu kan? Ngerti gak ya? Ya, paham gak? Hah? Kalau gak paham, tanya temennya ya. Asyur paham, asyur. Ya, paham ya? Apa? Diulangi? Diulangi, ya sudah. Jadi, al-mukhaffafah minat saqilah itu khabarnya bisa berupa jumlah ismiyah seperti tadi, wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Ya, tidak ada syarat ya pada khabar yang berupa jumlah ismiyah ini. Adapun kalau khabarnya an mukhaffafah minat saqilah adalah jumlah fi'liyah, maka kalau fi'ilnya fi'il yang jamid, ya fi'ilnya fi'il yang jamid seperti asa, atau fi'ilnya mengandungi makna doa, maka tidak butuh pemisah. Contohnya tadi yang fi'ilnya jamid, wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Contoh fi'ilnya fi'il doa adalah ayat wal khamisatu an ghadiballahu ala, ya wal khamisatu kalau di yang qiraah yang kita bacakan anna ghadaballahu alaihim, ya kalau ini an ghadiba dalam qiraah yang lain, maka itu enggak butuh pemisah. Nah, selain itu ya, ini kalau fiilnya bertasarruf, dan selain doa kalau fiilnya bertasarruf datang darinya fiil mudhari, masdar dan yang lainnya, atau mengandungi, atau kalau fiilnya bertasarruf dan tidak mengandungi mana doa, maka harus ada apa? Pemisah. Itu tadi ya, wa hasibu alla takuna fitnah, dan yang lainnya, alima an sayakunu minkum marda, dan yang seterusnya. Coba jadi pahami ya. Ya, kita kembali ke pembahasan macam yang kelima. Macam yang kelima dari 8 jenis kalimat, yaitu apa? Ayun. Macam yang kelima dari 8 macam kalimat yang datang dengan beberapa makna. Macam yang kelima ini telah disebutkan bahwasanya dia datang di atas 5 sisi berurutannya, di atas 2, 3, 4 sampai 5. Nanti masih ada lagi tersisa berapa lagi? Hah? 3 lagi ya. Yaitu ayun, sudah kita ambil beberapa di antaranya. Yang gak apa-apa kita ulang sekilas. Yang pertama dia sebagai syartiyah, ayun syartiyah, dan ketika itu dia butuh kepada syarat. Dan seringkali ketika ayun datang sebagai syartiyah bergandengan dengan ma zaidah, seperti ayyamma, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ataupun ayyamal ajalaini qadaitu. Maka i'rabnya ayya isim syartiyah sebagai maf'ul muqaddam. Kalau di sini contohnya ayyamal ajalaini, isim syarat maf'ul muqaddam. Sama juga ya dalam ayat yang tadi saya baca juga, yaitu ayyamma tad'u, maf'ul bi juga sama. Ya. Dilihat di situ mauqi'nya dalam i'rab. Ya. Di sini contohkan ayyamal ajalaini, ayya di situ i'rabnya isim syarat maf'ul bi dari qadaitu, maf'ul bi muqaddam dari qadaitu. Didahulukan kenapa? Karena dia syarat, haknya di depan. Ya. Kemudian fi'il syaratnya adalah qadaitu, jumlah jawabnya adalah fala udwan. Kemudian yang kedua, ay dia datang sebagai istifhamiyah, dan ketika itu dia butuh kepada jawaban, seperti dalam ayat ayyukum zadathu hadhihi imana. I'rabnya ayu sebagai mubtada yang setelahnya khabar. Ya, dilihat kebutuhan ya jumlah yang setelahnya. Sudah kita lewatkan ya, kalau setelahnya itu adalah jumlah yang sempurna, ya bisa mubtada dianya. Kalau dia masih butuh maf'ul, ya dilihat sebagai, mungkin sebagai maf'ul muqaddam. Wa taqa'u taratan mausulah, dan terkadang ini ya. Apa tuh, sudah selesai kan? Belum. Sudah selesai nih. Belum ya? Ya, yang ketiga berarti his yang ketiga dari ay setelah tadi syartiyah istifhamiyah, yang ketiga mausulah. Khilafan li Tha'labin, berbeda halnya dengan pendapat Tha'lab fi za'mihi annaha la taqa' mausulatan asla. Yang mana dia menyangka bahwasanya ay tidak jatuh sebagai mausul, isim mausul sama sekali. Wa yaruddu, ini dibantah dengan contoh ayat lanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad, akan kami tarik dari setiap golongan ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'tiyya, yang paling keras permusuhannya terhadap ar-rahman. Fa ayyu mausulatun, ayyu di sini adalah isim mausul, hudzifa sadru silatihi, hudzifa sadru silatihi, dibuang sadru silatihi, itu mubtada-nya dibuang sadru silahnya. Ayu kan isim mausul, butuh kepada jumlah silah. Jumlah silahnya di sini ismiyah. Yang disebutkan hanya asyad khobarnya. Sadru silahnya, mubtadanya dibuang. Yakni alladhi huwa asyad, huwa dibuang. Alladhi itu menafsirkan mana ayu. Alladhi huwa asyad, yang dia paling keras. Kalau sibawai, ini dikatakan oleh sibawai. Dan yang mengikuti pendapatnya. Wahia indah, dan di sisi sibawai, ayu mausulah ini. Ya. Mabni 'ala dhamm, mabni di atas dhammah. Kapan? Idza udhifa wa hudhifa sadru silatiha. Di sisi bawai ayu mausulah ini mabni ketika diidhafahkan. Kemudian dibuang sadru silahnya. Ya, sadru silahnya dibuang. Ya, seperti ini banyak ya. Lina'lama ayul hizbaini ahsa. Itu sama. Huwa ahsa, itu menurut si bawah mabni ka hadhil ayah, seperti ayat ini. Wa qala man ra'a anna ayya ayyan al mausulata la tubna wa inna ma hiya mu'rabah daiman hiya huna fi hadhil ayah istifhamiyah mubtada. Si bawah juga berkata, siapa yang berpandangan bahwasanya ayyan mausulah tidak mabni, hanyalah dia mu'rab, tapi dia mu'rab, selantiasa mu'rab, tapi dia senantiasa mu'rab. Nah ini. Adapun orang yang berpendapat bahwasanya ayan mausulah itu tidak mabni, yaitu mu'rab senantiasa, maka di sini, ayu di sini dalam ayat ini, istifhamiyah. Bukan mausulah. Mubtada. Istifhamiyah mubtada. Asyadnya khabarnya. Asyadnya khabarnya. Ah. Mereka yang mengatakan demikian ada khilaf lagi, yaitu ikhtilaf fi maf'ulnya nanzi'. Ya. Tsumma lananzi'anna, itu kan? Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'tiyya. Berikhtilaf mereka ahli nahwu terkait dengan maf'ulnya nanzi'. Kalau Al-Khalil berpendapat mahdhuf. Nah, ini ikhtilaf terkait dengan apa? Maf'ulnya nanzi'. Ya. Kata Khalil, maf'ulnya mahdhuf takdirnya la nanzi'anna alladzina yuqalu fihim ayyuhum ashad. Akan kami tarik alladzina yuqalu fihim, orang-orang yang dikatakan padanya ayyuhum ashad. Ini ayyuhum ashad jumlah istifhamiyah, maqul qaul ya. Jadi sudah paham ini? Jadi kata si Bawai, mereka yang berpandangan bahwasanya ayan mausula itu tidak mabni tapi mu'rab senantiasa, maka hiya huna, hiya di sini itu ayan, di sini dalam ayatnya sifamiyah katanya mubtada, i'rabnya mubtada. Kemudian asyad khobarnya sebagai mudhar khobar, berarti bukan isim mausul ya jadinya. Iya kan? Karena isim mausul butuh jumlah. Di sini asyad jadi khobar, berarti ayunnya ayun sebagai isim istifham. Ya. Kemudian asyad sebagai khobarnya. Ah, pendapat ini ada khilaf lagi di dalamnya. Yaitu terkait dengan mana kalau demikian maf'ulnya nanzi'. Kata Khalil, maf'ulnya mahdhuf. Takdirnya lananzi'anna alladzina yuqalu fihim ayyuhum asyad. Akan kami tarik alladzina yaqulu fihim, orang-orang yang dikatakan padanya ayyuhum asyad. Ya. Itu maqulul qaul. Mahdhuf ya, takdirnya itu. Ada yang mahdhuf, apa yang mahdhufnya? Alladzina yaqulu fihim itu. Alladzina yaqulu fihim. Wa qala Yunus, adapun Yunus berkata maf'ulnya jumlah. Jumlah itu. Ayyuhum asyad jumlah. Ismiyah itu maf'ul. Pada mahalnya nasab. Wa uliqat nanzi' anil amal fiha, dan ditalik yakni nanzi' tidak diamalkan secara lafaz pada ay, sehingga dirafakan ditalik. La nanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, bukan ayya. Kenapa? Uliqat nanzi' anil amal fiha, ditalik ditahan dari amalan secara lafaz, tidak secara makna. Fa qala al-Kisai, ada juga yang lain. Ya, Al-Kisai dan Al-Akhfash mengatakan dia bahasanya maf'ulnya adalah kulla syi'ah. Lananzi'anna min kulli syi'atin. Min kulli syi'ah. Kulli syi'ah itu maf'ulnya, kata Al-Kisai dan Al-Akhfash. Adapun minnya, za'idan tawqid. Tapi Musannif bin Isan di sini membantahnya di dalam kitab Al-Mughni. Sehingga ya sudah, yang dirojikan seperti yang dibawakan oleh Musannif bin Isan di sini. Bahasanya ayat di sini si mausul. Isim mausul, maka isim mausul dan dia mabni kenapa? Karena didhafahkan. Sudah pernah kita rincikan kalau enggak salah ya, waktu itu. Ya keadaan karena isim mausul. Kapan dia mu'rab, kapan dia mabni. Ini dibuka lagi. Wa 'alaihi al-kufiyun wa jama'ah. Ya. Di atas pendapat ini, orang-orang Kufah berpendapat juga sekelompok dari orang-orang Basrah, di antaranya Az-Zajjaj. Yaitu apa? Mubtada khobar gitu, isim istifham. Ayunya mubtada, asyadnya khobar. Di antaranya Az-Zajjaj. Dan Az-Zajjaj berkata, katanya. Meskipun yang sahih yang sahih Ibn Hisham, ya pendapat siapa? Sibawai. Kata Az-Zajjaj, ma tabayyana li anna Sibai ghalita illa fi mas'alatain ihdahuma hadhi. Tidaklah tampak padaku bahwasanya Sibai itu keliru kecuali di dua masalah. Itu tampak sekali kesalahannya katanya. Ihdahuma hadhi. Salah satunya ini di sini nih. Ya. Kata siapa itu? Az-Zajjaj. Ya. Tempat yang lainnya itu menasabkan ghadwah setelah ladun gitu. Ya, itu di tempatnya. Tapi ada yang membantah yang lainnya. Kata Syihab Al-Qasimi, tidak ada sisi yang bisa dibenarkan dari taghlid Sibawai, penyalahan terhadap Sibawai. Apa itu ya? Penyalahan. Bahasanya enak apa? Taghlid Sibawai, dari menyalahkan Sibawai, tidak ada sisi dari untuk menyalahkan Sibawai. Ma dalalati dhahiri syawahid lima qala Sibawai, karena penunjukan syahid-syahid yang begitu tampak dari apa yang diucapkan oleh Sibawai. Seperti dalam ayat ini jelas. Ya. Kemudian juga bait yang masyhur. Mana baitnya? Enggak ada ya. Kemudian nah tadi fa innahu yusallim annaha tu'rab, ya ini alasannya siapa? Az-Zajjaj. Tidaklah jelas kesalahan Zibau di sisi kecil pada dua masalah, di antaranya ini. Dia mengatakan di sini isim mausul mabni. Fa innahu yusallim annaha tu'rab, karena dia Zibau menerima bahwasanya ayun itu mu'rab. Idza ufridat, ketika disendirikan. Iya kan? Disendirikan mufrad. Enggak didhafahkan. Fa kaifa yaqulu bi bina'iha idza udhifat? Bagaimana dia berpendapat bahwasanya ayun itu mabni ketika didhafahkan? Ya. Ya lebih seperti itu. Dan Ibnu Hisham di sini merujukkan pendapat si bawah. Ya. Wadalah ala ma'nal kamal. Kemudian ayun berikutnya yang keempat, setelah yang pertama tadi ayun syartiyah, ayun istifhamiyah, ayun mausulah. Kemudian yang keempat wataqau, kita lihat dulu matanya, wadalatan ala ma'nal kamal, dan terkadang ay menunjukkan kepada makna kesempurnaan. Fataqau sifatan linakira, maka dia jatuh sebagai sifat bagi yang nakira. Contoh hadza rajulun ayu rajulin, maknanya hadza rajulun kamil, ini adalah seorang yang sempurna. Fi sifatil rijal, pada sifat-sifat kelelakian, dia mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan yang terpencar-pencar pada kaum laki-laki. Wahalan li ma'rifatin, dan dia datang sebagai hal ketika datang setelah ma'rifah. Contoh marartu bi abdillah ayya rajulin, ya marartu bi abdillah ayya rajulin, dalam keadaan si abdillah ini adalah seorang yang sempurna sifat-sifat ar-rajulah. Wa waslah li nida, dan dia kadang ai dia didatangkan untuk waslah, penyambung nida, khususnya pada munada yang padanya ada al. Contoh ya ayyuhal insan. Wa taqu taratan dala ala ma'na al-kamal, terkadang dia ai menunjukkan kepada makna kesempurnaan. Dan ketika dia menunjukkan makna kesempurnaan, tidak boleh diidhafahkan kecuali kepada nakirah. Ya. Dan syaratnya nakirah agar dia semisal lafadznya dan maknanya dengan yang sebelumnya yang disifati, atau semisal maknanya saja. Semisal dengan maknanya, contoh di sini hadza rajulun ayyu rajulin. Hadza rajulun ayyu rajulin. Ada yang semisal maknanya saja, maratu bi rajulin ayyi insanin. Ya insannya rajul gitu kan. Nah, itu syaratnya. Ya. Itu agar apa? Tidak didhafahkan kecuali kepada isim yang nakiroh yang lafaz atau maknanya sama dengannya disifati. Lil mausuf taratan, dia kadang jatuh sebagai ataupun kadang dia datang untuk menunjukkan makna kesempurnaan. Lil mausuf, untuk yang disifati dengannya, dengan ai ini dalam makna, sifati dalam makna dengannya. Fataqa'u sifah linakiroh qoblah, maka dia jatuh bisa sebagai sifat untuk nakirah sebelumnya. Ini syarat nakirah sebelumnya. Contoh hadza rajulun ayyu rajulin, hadza rajulun ayyu rajulin, fa ayyu, maka i'rabnya ayyu sifat, ya, sifat al marfu, marfu mithluh, dan dia mudhaf, sifat bagi rajul al mutaqaddim yang mendahului itu. Dalatun ala ma'na al kamal, dan ayyu menunjukkan makna kesempurnaan, yakni makna ucapanmu hadza rajulun ayyu rajul, hadza rajulun kamilin fi sifatir rijal, ini adalah seorang laki-laki yang sempurna dalam sifat-sifat kelelakian. Sifat-sifat kaum laki-laki yang terpencar-pencar itu dia kumpulkan. Wataqau taratan halan, dan kadang dia juga jatuh sebagai hal, yaitu ketika datang setelah ma'rifah sebelumnya. Contoh marartu bi abdillah ayya rajulin, fa ayya mansubah, maka ayya di sini dinasobkan sebagai hal dari abdillah, karena abdillah ma'rifah. Maknanya kamilan fi sifatir rijal, saya melewati Abdullah, seorang yang dalam keadaan sempurna sifat-sifat kelelakiannya. Faham ini ya? Ya, sudah. Wa taqtaratan waslatan linida'i ma fi'al. Kadang juga dia ai jatuh sebagai penghubung. Penghubung nida, panggilan yang diarahkan kepada munada yang beral. Contoh ya ayyuhal insan. Kenapa butuh ai? Karena yang namanya nida enggak bisa masuk ke al. Yal insan enggak bisa. Sehingga diperantarai dengan ai ini. Ya ayyuhal insan. Kecuali kalau yang munadanya lafzul jalalah Allah bisa berkumpul di situ. Ya Allah. Ya Allah. Allah kan alif lam al-ma'rifah itu kan. Dari ilah. Fa ayyu munada, maka ayyu di sini munada. Wahali tanbih, dan haknya untuk tanbih. Wal insan na'at, dan insan i'ramnya sebagai na'at. Dan di sini Syarih berpendapat bahwasanya munada yang beral yang datang setelah ayu itu i'ramnya na'at secara mutlak. Itu satu pendapat. Secara bahaya demikian. Meskipun dia jamid, yang beral itu jamid. Kalau wasaf ya enggak ada masalah ya. Ya ayyuhal qari misalkan, ini kena wasaf enggak masalah. Tapi yang jamid menurut mereka yulhaf fihi al-syiqaq. Diperhatikan di situ makna syiqaq, makna musytaq. Sebagian yang lain merinci. Merinci, jika yang beral itu musytaq maka na'at, dan jika yang beral itu jamid maka athaf bayan. Itu kata al-Madabiri. Wal insan na'atun, na'atu ay, maka insan di sini na'at sifat bagi ay. Melihat lafadznya rafa', maka dia ikut rafa', meskipun ay di sini mahalnya apa? Nasab ya, saya munada ya. Wa harakatuhu i'rabiyah, dan harakatnya ayu. Harakat wa harakatu, harakatnya al-insan yang munada yang beral ini i'rabiyah. Harakat i'rabiyah dhammahnya i'rabiyah. Sedangkan harokatnya ayu itu harokat binaiyah. Ya dia tafkan kepada lafadznya itu ya, yang dhammah. Jadi al-insanu harokat i'rabiyah itu marfu karena melihat lafadznya ayu. Meskipun ayu sendiri mahalnya apa? Nasab ya. Jadi marfu'nya al-insan isim yang beraslahnya itu karena lihat lafadznya. Karena diposisikan posisi ay yang mabni di atas dhamma itu seperti posisinya yang mu'rab. Ada juga yang lain yang mengatakan dhammanya dhamma musyakalah untuk menyerasikan ayunya dhamma, ikut dhamma juga setelahnya. Sehingga yang berpendapat demikian tidak mengatakan bukan sifat, bukan yang lainnya, bukan itba'. Tidak dikatakan i'rab ala bina ya. Al-Muhim seperti itu. Yang pertama cukuplah tadi. 2 menit lagi. Asaniyah matanya sajalah. Asaniyah lau. Kemudian yang kedua dari kalimat yang datang di atas berapa sisi? 5. Simpulannya tadi ay apa saja? Syarutiyah, istifhamiyah, mausulah, apa lagi? Al-ay bimana al-kamal, terus al, bisa enggak al-kamaliyah? Kemudian yang berikutnya apa terakhir? Ya waslah linida, linida. Al-thaniyah law fa ahadu awjuhiha an takuna harfa syartin fil madhi fa yaqulu fiha harfu harfun yaqtadi imtina'a ma yalihi wastilzamahu litalihi nahwa walau syi'na la rafa'nahu biha. Falahu nadalah ala amroin. Apa anjangnya? Cukuplah nanti insyaAllah kita baca pada kesempatan berikut ya. Yang semua bisa difahami. Gimana, ada yang mau ditanyakan gak? Kalau gak ada ini gak cukup. Ya subhanallah. Bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.